Mitra bisnis, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berencana untuk menurunkan nilai simpanan nasabah yang dijamin kembali menjadi 100 juta rupiah per nasabah. Sebelumnya, pada saat krisis finansial global terjadi tahun lalu, pemerintah menaikkan dana yang dijamin menjadi 2 miliar rupiah hingga saat ini. Tapi rencana penerapan kebijakan ini baru akan diberlakukan jika kondisi perekonomian Indonesia sudah mulai normal kembali. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan praktisi sekaligus pengamat perbankan, Sony Harsono. Pak Sony, bagaimana komentar Anda? Kalau saya, Mas, nanti apa enggak khawatir nanti apa dana-dana pada terbang keluar, Pak, capital flight. Karena kan di luar kan belum ada yang turun, Mas. Di Malaysia, Singapura, penuh kan. Yang lain-lain kan masih ada batasnya juga kan. Tapi batasnya kan masih tinggi kan. Lebih-lebih Singapura jaminannya penuh. Sejauh deposan itu mau menabung berapa, punya dana berapa kan. Nah, tapi kalau Indonesia begitu apa sudah benar dipikirkan nanti enggak pada terbang menaruh di luar negeri. Ini saya berpikir saya, dia nanti ditarik berubah dolar, dolarnya nanti mungkin pada dipakai untuk naruh di luar negeri. Karena di luar negeri kan contohnya Singapura masih penuh, masih full, belum negara-negara tetangga kita. Itu ekstern, Mas. Internnya ya, yang sekarang saya dapat dana mungkin 500 atau 300, ya pada narik semua, Mas. Nanti resikonya ya kami akan sulit sekali mendapatkan deposan yang kira-kira bisa membackup kami, Mas. Idealnya dana nasabah itu dijamin seluruhnya, sebagian saja atau tidak sama sekali, Pak? Tetap ya sepertinya perlu dijamin, Mas. Karena kan nasabah itu kan macam-macam, ada dijamin atau tidak bisa membaca di internet kondisi banknya masing-masing. Karena sekarang kan di BI pun kan juga sudah terbuka itu. Tapi kan tidak semuanya itu apa memahami teknologi informasi. Bagi yang katek tapi punya duit, ya asal naruh aja. Tapi kalau tiba-tiba banknya umpamanya kolab, maka kan dia minimal bisa punya pengharapan masih dijamin pemerintah selama itu dalam dijamin LPS selama itu dalam koridor peraturan yang diberikan oleh LPS. Tapi kalau sekarang tiba-tiba tidak ada yang dijamin sama sekali, ya mungkin ya repot juga. Pasti akan lari pada bank-bank yang bonafit. Ya contohnya Pak Gunafit, ya ini kasarnya ngomong bank pemerintah. Karena ya itu miliknya pemerintah, apakah roboh. Berarti ini bukan langkah yang tepat ya? Kalau saya melihatnya sebetulnya ada korelasinya enggak sih, Mas, penurunan dana dari plafon 2 miliar terus diturunkan lagi. Saya rasa ini sebenarnya 2 miliar itu sudah cukup ideal, Mas, untuk kami. Tapi kalau itu dirasa terlalu kegedean, apa sudah banyak bank yang kolek? Apa sudah begitu nombok banyak dari pihak AFS? Ya pasti sekarang ini bicara Pak, pemain pengkir yang menggunakan kode etik benar dan menjunjung tinggi kejujuran. Semua saya rasa nggak pengen banknya kolab, Mas. Tapi ini bicara kenyaman hati, Mas. Demikian Sony Harsono dan saya Rizal Andika.